Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani fid din rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan prinsip yang ke-8 dari prinsip dakwah salafiyah, kaitannya dengan muamalah terhadap para pemimpin dan pemerintah. Sekali lagi, prinsip utama mereka adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Dan segala macam fitnah yang terjadi, kerusakan atau keburukan yang dinisbatkan kepada pemerintah dan penguasa, bukanlah menjadi alasan bolehnya melepaskan ketaatan kepada mereka. Banyak contoh bagaimana sikap para salaf ketika menghadapi kondisi penguasa dan pemerintah yang melakukan tindakan kezaliman, kejahatan, dan hal-hal buruk lainnya. Disebutkan di sini selanjutnya, qala wa kadzalika banul abbas istawallu ala biladil muslimin qahran bisayf falam yusa'idhum ahadun min ahli al-ilmi wat-din wa qatalu khalqan katsiran wa jamman ghafiran min bani umayyah wa umara'ihim wa nawabihim wa qatalu ibna hubayrata amir al-iraq wa qatalu al-khalifata marwan hatta nuqila anna as-saffah قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية فوضع القرش على جثثهم وجلس عليها ودعا بالمطائم والمشاري. Pemerintah Bani Abbas dulu menguasai banyak negeri muslimin secara paksa dengan kekerasan, disebutkan di sini dengan bahasa bisayf, melalui pedang. Falam yusa'idhum ahadun min ahli ilmi wad-din, pada saat itu tidak ada seorang pun dari kalangan ahlul ilmi dan tokoh agama yang turut serta membantu pemerintahan Bani Abbas. Wa qatalu khalqan katsiran, pemerintahan Banu Abbas waktu itu banyak melakukan pembunuhan, banyak terbunuh dari kalangan Bani Umayyah, pemerintahannya dan juga wakil-wakilnya. Bahkan mereka, penguasa Bani Abbas, membunuh Ibnu Hubayrah yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur di kota Irak. Mereka juga membunuh Khalifah Marwan, sampai-sampai dinukil bahwa seseorang yang disebut atau dipanggil dengan nama As-Saffah. As-Saffah ini Abul Abbas As-Saffah, khalifah pertama yang dibaiat oleh Bani Abbas. Ini As-Saffah dibaiat di Masjid Kufah pada tanggal 3 Rabiul Awal tahun 132 Hijriah. As-Saffah khalifah pertama dari Bani Abbas ini dalam sehari membunuh tidak kurang dari 80 orang Bani Umayyah. Karena itu ada sebagian ahlul ilmi yang mengatakan bahwa Abul Abbas As-Saffah disebut As-Saffah karena betul-betul benci kepada Bani Umayyah. dihabisi semua Bani Umayyah dan keturunan-keturunan Bani Umayyah. Berarti yang menjadi khalifah, yang menjadi penguasa pada saat itu dari kalangan Bani Abbas adalah As-Saffah. Dalam satu hari sekali lagi membunuh tidak kurang dari 80 orang Bani Umayyah. Setelah itu fawadha'al qurusha al-furusha ala juthathihim. Setelah melakukan pembunuhan, kemudian ia menghamparkan permadani semacam karpet di atas mayat-mayatnya. Lalu duduk di atasnya, kemudian minta dikumpulkan makanan dan minuman. Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Mungkin seperti itu gambarannya. Apa yang dilakukan oleh para ulama, para salaf pada saat itu? Apakah ramai-ramai melakukan pemberontakan kepada Ibnu Saffah atau As-Saffah? Atau melakukan demonstrasi? Ternyata tidak. Disebutkan di sini wa ma'a dzalika fasiratul a'immah kal Auza'i wa Malik wa Az-Zuhri wa Lais bin Sa'd wa Atha bin Abi Rabah ma'ahaulail muluk la takhfa 'ala man lahu musyarakatun fil ilmi wal ittila'. Sikap para a'immah, meskipun mendapati kenyataan pemerintah Bani Abbas yang pada saat itu khalifah pertamanya adalah As-Saffah melakukan tindakan kejahatan pembunuhan, sikap para a'immah seperti Al-Auza'i, Malik, Az-Zuhri, Lais bin Sa'd, Atha bin Abi Rabah adalah sikap yang diketahui dengan pasti oleh mereka-mereka yang selalu menelaah ilmu. Tidak ada satupun dari kalangan para a'immah itu yang melepaskan ketaatannya kepada As-Saffah. Sekalipun tindakan-tindakan zalimnya luar biasa, mereka memilih untuk bersabar, tidak memberontak. Wa tabaqah atsaniyah min ahlil ilmi, demikian juga generasi yang berikutnya, yang kedua dari kalangan ahlul ilmi seperti Ahmad bin Hanbal wa Muhammad bin Ismail wa Muhammad bin Idris wa Ahmad bin Nasr wa Ishaq bin Rahawai wa ikhwanihim waqa'a fi 'asrihim min al-muluk ma waqa'a min al-bid'i wal-idha' wa inkari sifat wa du'u ila dhalika wamtahanu fihi wa qutila man qatala aw man qutila ka Ahmad bin Nasr ma dhalika fala yu'lam anna ahadan minhum naza'a yadan min ta'ati. Generasi yang berikutnya, yang kedua seperti Imam Ahmad, kemudian Muhammad bin Ismail, Muhammad bin Idris, Ahmad bin Nasr, Ishaq bin Rahawaih, dan yang lainnya dari kalangan para a'immah, terjadi di masa mereka penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang jatuh dalam kebid'ahan yang besar. Di antaranya adalah mengingkari sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jatuh dalam kebid'ahan yang menyangkut akidah. Ini perlu untuk kita ingatkan kembali bahwa kalau berbicara soal kerusakan, ya, penyimpangan, kesesatan, maka tidak hanya terjadi di pemerintahan kita sekarang ini. Akan tetapi sudah terjadi beberapa waktu yang silam, dihadapi oleh para a'immah, para salaf, dan sikap mereka tetap jelas, tidak keluar dari prinsip as-sam'u wa ta'ah. Kita perlu ingatkan lagi di masa Yazid bin Muawiyah, kemudian Hazzaj bin Yusuf, berikutnya pemerintahan Bani Al-Abbas yang khalifah pertamanya adalah siapa? As-Saffah. Kemudian selanjutnya di masa Imam Ahmad, di masa Imam Muhammad bin Ismail, Muhammad bin Idris, Ahmad bin Nasr, Ishaq bin Rahawai, juga terjadi kekacauan, penyimpangan, kesesatan yang itu dilakukan oleh pemerintahnya, penguasanya. Kesesatan dan penyimpangannya bukan kesesatan dan penyimpangan yang remeh, tetapi berat. Ingkar sifat, mengingkari sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan du'u ila dzalika, pemerintahnya mengajak, menghimbau seluruh rakyatnya untuk juga ikut mengingkari sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wamtahanu fihi, dan pengingkaran terhadap sifat-sifat bagi Allah itu dijadikan sebagai ujian. Jika ada rakyatnya yang ikut mengingkari sifat-sifat Allah, berarti ini taat kepada penguasanya. Jika tidak, maka tidak taat dan dibunuh, dihukum. Wa qutila man qutila, sehingga terbunuhlah yang terbunuh. Banyak yang terbunuh. Seperti di antaranya Ahmad bin Nasr. Wa ma'a dzalika, namun meskipun kondisinya seperti ini, fala yu'lam, tidak diketahui ada seorang pun dari kalangan para a'imah yang disebutkan tadi namanya, naza'a yadan min ta'atin, yang melepaskan ketaatan kepada pemerintahnya, kepada penguasanya. Wala ro'a al-khuruj, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang kemudian berpendapat untuk segera melakukan pemberontakan. Mereka lebih memilih bersabar, tetap pada prinsip as-sam'u wa ta'ah. Ini perjalanan para salaf yang harus kita jadikan sebagai pegangan, tolak ukur. Kalau seandainya demonstrasi ini sesuatu yang baik, pemberontakan ini sesuatu yang baik, tentu mereka akan lebih dulu melakukannya. Dan sepertinya, kalau seandainya demonstrasi itu dibolehkan, pemberontakan itu dibolehkan, maka mereka lebih layak daripada kita untuk melakukan hal tersebut. Betul tidak? Karena pemerintahan yang dihadapinya luar biasa kejahatannya. Tidak seperti kejahatan yang ada pada pemerintah kita, kalau kita katakan ada kejahatan. Namun demikian, tak satu pun dari kalangan mereka yang melakukan demonstrasi, tidak pula melakukan pemberontakan. Lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Kalau seandainya demonstrasi pemberontakan itu baik, maka tentu mereka akan mendahului kita untuk melakukannya. Nah, qala ila an yaqula syekh rahimahullah li hadzal makhatib atau mukhatab, fa in haka fi sadrika syai'un fa akthir min at-tadarru'i ila Allah wat tawassul bil adaiyatil ma'thurah wa karrir an-nadhara fi ma ishtamala 'alayhi tarikh ibn Ghanam ma kalami syekh min kalami syekhil Islam yakni Muhammad bin Abdul Wahhab faqad basata al-qaul fi hadhihi al-mas'alah fi rasailihi wa istinbatatihi. Kemudian Syekh Abdul Latif di akhir mengatakan, fa in haka fi sadrika, jika masih tetap ada sesuatu yang mengganggu dalam dadamu, maka perbanyaklah bersimpuh di hadapan Allah. Tawassul ilaihi bil adiyah al ma'thurah. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa yang teriwayatkan. Wa karrir an-nadhar fi mashtamala 'alaihi tarikh Ibnu Ghanam. Dan coba terus lihat, ulang-ulang kembali sejarah peristiwa-peristiwa terkait dengan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa zaman dulu dalam tarikh Ibnu Ghanam. melalui uraian Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena beliau rahimahullahu taala telah memaparkan persoalan ini dalam banyak risalahnya. Jadi penting intinya untuk kita kembali menelaah, membuka lembaran sejarah perjalanan orang-orang terdahulu, agar kita bisa banyak belajar, kita bisa mengambil ibrah dari perjalanan para salafus saleh kita terdahulu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai di situ uraian Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah tentang prinsip yang ke-8. Berikutnya memasuki prinsip yang ke-9 dari prinsip dakwah salafiyah. Qala al-aslu at-tasi' munabadzatu ahli al-bid'ah wa tahdhiru minhum. Menyelisihi atau menjauhi ahlul bid'ah dan memperingatkan mereka. Qala ajma'a as-salafu 'ala munabadzati ahli al-bid'ah wa at-tahdhiri minhum kama hakahu 'anhum al-qadhi Abu Ya'la wa ghayruhu min al-muhaqqiqin. Para salaf, mereka telah bersepakat untuk menyelisihi, menjauhi ahlul bid'ah dan memberikan peringatan dari bahayanya mereka, sebagaimana kesepakatan ini telah disampaikan atau dihikayatkan dari Qadhi Abu Ya'la dan selainnya dari kalangan para ulama muhaqqiqin. Jadi para salaf telah membuat sebuah ijma, kesepakatan tentang wajibnya menyelisihi ahlul bid'ah dan memberikan peringatan yang keras dari bahaya mereka, sehingga ini menjadi salah satu dari prinsip dakwah salafiyah. Orang-orang yang mengikuti jalannya para salaf. Qala wa mimma yajdaru at-tanbih 'alayhi fi hadhihi al-qadiyyah anna ahla al-bid'ah fi zamanina hadha yatasattaruna bilibas as-sunnah wa yakhtafuna khalfa ismiha. Hal yang penting untuk diingatkan dalam persoalan ini, kata Syekh Abdul Salam rahimahullah, adalah bahwa ahlul bid'ah di zaman kita sekarang ini, mereka bersembunyi di balik baju sunnah. Bersembunyi di balik baju sunnah atau di balik pakaian sunnah. Wa yakhtafuna khalfa ismiha. Dan mereka menyembunyikan dirinya di belakang namanya, di belakang sunnah. Di zaman sekarang, ahlul bid'ah, mereka mengklaim sebagai bagian dari ahli sunnah. Menyatakan bahwa diri mereka juga pengikut salaf. Kami juga mengikuti salaf. Manhaj kami juga manhaj salaf. Ini yang dimaksud dengan bersembunyi di balik pakaian sunnah. Mereka juga mengatakan kami ahlus sunnah. Kami adalah orang-orang yang cinta sunnah. Menyembunyikan dirinya di balik nama sunnah. Tidak terang-terangan. Bainama hum ghariquna fil bid'ah. Padahal sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tenggelam di dalam kebid'ahan. Jadi Ahlul bid'ah di zaman sekarang, mereka berpolitik. Ahlul bid'ah di zaman sekarang, mereka melakukan siasah, strategi. Supaya tidak ketahuan wujudnya. Sehingga akan banyak orang yang tertipu, dan akan banyak yang mengikutinya. Ini salah satu strateginya. Strategi yang mereka gunakan adalah memakai label apa? Sunnah. Memakai label sunnah. Bahkan tidak jarang menggunakan kata-kata salaf. Sering kita dengar dari kalangan mereka mengatakan dengan menyinggung salafiyin, mereka orang-orang yang menamakan dirinya salafiyin jangan merasa paling salafi. Kita juga sama mengikuti salaf. Kita juga salafi, tapi salafi kita tidak sama dengan salafi mereka. Mereka ekstrim, kalau kita tidak. Kita bisa bekerja sama dengan siapapun. Kita juga salafi. Lihat, bahasanya salaf. Tampilannya, tampilan salafi. Berlihiyah, pakai gamis. Banyak orang yang tertipu pada akhirnya. Kemudian memberikan penilaian, nah ini salafi yang moderat. Mestinya begini, jangan kaku. Lihat. Yatasattaruna bilibasis sunnah. Bersembunyi di balik atau di belakang pakaian sunnah. Menipu umat dengan ini. Nah, padahal sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tenggelam dalam kebidahan. Ya'rif dzalika kullaman nadhara ilaihim an qurbin. Akan tahu tentang hakikat mereka orang-orang yang melihatnya dari dekat. Wa tala'a ala ma yatasaruna bihi min hizbiyatin wa tanzimatin wa muhawalati khurujin 'ala al-hakimil muslim wa naqsin lil bai'ah wa nahwi dhalika. Dan akan tahu orang yang menelaah media yang mereka gunakan untuk bersembunyi. Kalau orang yang menelaah keadaan mereka akan tahu. Seperti ketika mereka membuat hizbi, membuat kelompok, membuat tanzim, aturan-aturan tertentu, berupaya untuk melakukan pemberontakan terhadap penguasa muslim, kemudian juga berupaya untuk menggugurkan baiat kepada penguasa dan pemerintah, dan selain itu. Kalau orang awam, mungkin saja akan tertipu. Ketika bahasa yang keluar dari mereka adalah sunnah, sunnah, salafi, salafi. Tapi kalau orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang melihat mereka dari dekat akan tahu hakikatnya. Demikian juga orang-orang yang menelaah keadaan mereka akan tahu. Para ulama, mereka tahu hakikatnya. Nah, oleh karena itu, para ulama ahlus sunnah wal jamaah mewanti-wanti kepada kita agar waspada dari ahlul bid'ah. Syekh Abdus Salam rahimahullahu ta'ala mengingatkan bahwa ahlul bid'ah yang hidup di zaman kita sekarang ini selalu bersembunyi di balik nama sunnah. Jadi hati-hati, waspada. Kalau begitu kesimpulannya, tidak setiap orang yang mengklaim mengajarkan sunnah, berada di atas sunnah, mengikuti manhaj salaf, mereka adalah ahlus sunnah dan salafiyun. Yang harus kita lakukan adalah lihat hakikatnya. Jangan hanya berpatokan kepada nama, label, dan klaim. Apalagi di zaman banyak fitnah ini. Qala wa hadza ad-da'bu min ahli al-bid'ah fi hadha az-zaman wa huwa da'bu ahli al-bid'ah qadiman. Kemudian kata Syekh, seperti inilah kebiasaan ahlul bid'ah di zaman ini, dan ternyata seperti ini pula kebiasaan ahlul bid'ah di masa yang lalu. Di masa yang lalu pun sama. Begitu. Mengklaim sebagai Ahlus Sunnah. Ash'arinya, Maturidinya. Ya. Semua mengatakan kami Ahlus Sunnah. Ini Ahli Bid'ah zaman dulu. Ahli Bid'ah zaman sekarang mengulang kembali. Mengulang kembali strategi yang pernah dipakai oleh pendahulunya. Ini kebiasaannya. Karena itu kita harus waspada. Wa bihadzal amal taruju bid'ahum. Dengan strateginya ini taruju bid'ahum, tersebarlah kebid'ahan-kebid'ahannya. Wa tathbutu fil qulub, dan menetap di dalam hati-hati manusia. Wa qad rawa Ibnu Battah rahimahullah fil Ibanah bi sanadihi an Mufaddal bin Muhalhil wa huwa ahadu thiqat al-Ubbad ashabus sunnah annahu qala. Imam Ibnu Battah rahimahullah taala telah meriwayatkan dalam kitab Al-Ibanah dengan sanadnya dari Mufaddal bin Muhalhil. Beliau adalah salah seorang yang thiqat, terpercaya, abid, ahli ibadah, dikenal sebagai ashabus sunnah. Annahu qala, beliau mengatakan, kana sahibul bid'ati idza jalasta ilaihi yuhaddithuka bi bid'atihi haddartahu wa farrarta minhu, walakinnahu yuhaddithuka bi ahadithis sunnah fi budhuwi majlisihi thumma yudkhilu alayka bid'atahu fal'allaha talzamu qalbak famata takhruju min qalbik. Sahibu bid'ah, ahlul bid'ah, kalau engkau duduk dengannya, kemudian dia berbicara kepadamu tentang kebid'ahan-kebid'ahannya, tentu engkau akan memperingatkannya dan tentu engkau akan berlari menjauh darinya. Maka yang dilakukan ahlul bid'ah ketika engkau duduk di hadapannya, dia akan menyampaikan kepadamu hadis-hadis yang berkenaan dengan sunnah. Ini yang dilakukannya. Di awal majlisnya. Baru kemudian setelah itu dia akan memasukkan sedikit demi sedikit kebid'ahannya kepadamu. Sehingga bisa saja kebid'ahan-kebid'ahan yang telah disampaikannya itu akan menetap di dalam hatimu. Kalau sudah menetap di dalam hatimu, maka kapan akan bisa keluar darinya? Jadi, ahlul bid'ah ketika menyebarkan kebid'ahannya punya strategi. Ada langkah-langkah. Secara perlahan. Tidak secara sekaligus. Sama seperti pendahulunya. Seperti itu. Syaitan ketika akan menyesatkan manusia, maka setan akan melakukannya secara perlahan. Selangkah demi selangkah. Sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya banyak manusia yang sesat karenanya. Ahlul bid'ah, kalau kita duduk di hadapannya, maka dia tidak akan langsung menyampaikan kebid'ahannya kepada kita. Karena kita akan memperingatkannya. Bahkan bisa jadi kita akan langsung meninggalkannya. Maka yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, ketika kita duduk di hadapannya, dia akan menyampaikan hadis-hadis tentang sunnah. Keutamaan mengikuti sunnah. Kedudukan sunnah di dalam Islam. Sampai kita tertarik. Ketika kita sudah nampak tertarik, baru dia akan memasukkan kebid'ahannya sedikit demi sedikit. Al-Khawarij seperti itu. Syiah begitu. Semua firqatul dhalal, kelompok-kelompok sesat, seperti itu strateginya. Mereka pasang strategi. Kalau di hadapan orang yang baru kelihatan duduk di majelisnya, maka pembicaraannya soal sunnah. Tapi kalau sudah dengan yang lama-lama, maka beda lagi. Kalau di majelis umum, tidak akan mungkin berbicara tentang strategi perang, soal langkah-langkah untuk melakukan pemberontakan, tidak. Orang-orang Syiah pun demikian. Ketika bicara di hadapan orang-orang yang baru, maka yang dibahas adalah soal keutamaan mencintai Nabi, keutamaan mencintai sahabat, Ahlul Bait, terus begitu. Tidak akan langsung mencaci maki, mencela, bahkan mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim. Nanti kalau setiap orang yang datang itu sudah mulai terpengaruh, baru digiring sedikit demi sedikit. Maka waspada. Hati-hati. Kalau sampai ada syubhat kebid'ahan yang masuk, tertanam di dalam hati kita, sulit akan keluarnya. Karena segala sesuatu yang sudah masuk ke dalam hati biasanya sudah menjadi sebuah keyakinan. Sudah menjadi sebuah ideologi. Sesuatu kalau sudah menjadi sebuah ideologi akan sulit ditinggalkan oleh seseorang. Kecuali orang yang memang benar-benar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perang yang mengerikan itu adalah ghazwul fikr, perang pemikiran, perang ideologi. Kalau perang fisik, mudah bagi seseorang untuk melihat mana kawan, mana lawan. Tetapi kalau ghazwul fikr, perang pemikiran, perang ideologi, ini akan banyak orang yang tertipu. Bekali, oleh karena itu, diri dengan ilmu syar'i. Waspadai ahlul bid'ah. Nah. Qala wa li hadhihi al-illah al-malhudhah wa hiya dukhulul bid'ah fil qalbi wa khashyatu 'uluqiha bihi kana as-salaf rahmatullah alaihim la yastami'una lil mubtadi'i kalaman wa yahrusuna kullal hirs 'ala al-ibti'adi 'anil mawatin allati yatakallamu fiha ahlul bid'ah. Oleh karena sebab-sebab yang telah disebutkan tadi, ya, banyaknya strategi yang digunakan oleh ahlul bid'ah dalam menyebarkan kebid'ahannya, maka para salaf mereka la yastami'una lil mubtadi' kalaman. Mereka tidak pernah mau mendengar perkataan ahlul bid'ah. Kenapa? Karena khawatir masuk ke dalam hati. Khawatir hati bergantung kepadanya. Wa yahrusuna kullal hirs, dan para salaf mereka bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga. Alal ibtiad, untuk menjauhi tempat-tempat di mana ahlul bid'ah berbicara soal agama di dalamnya. Artinya tidak menghadiri duduk di majelis di pengajiannya ahlul bid'ah. Tidak ada ahlul bid'ah yang baik hati. Gak ada ahlul bid'ah yang baik hati. Tidak ada ahlul bid'ah yang akan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Tidak ada. Ahlul bid'ah akan mengajak kita ke jalannya yang penuh dengan kebatilan. Ahlul bid'ah akan mengarahkan kita kepada jalan kesesatan. Maka jangan tertipu dengan kebaikan ahlul bid'ah. Kalau soal kebaikan dalam hal dunia, semua orang punya kebaikan. Jangan sampai ini kemudian menjadi sebab kita melemah dalam hal sikap kepada mereka. Ingat, para salaf sudah membuat sebuah ijma, kesepakatan. Menjauh, menyelisihi ahlul bidah dan waspada dari mereka. Qala faqad rawa Ibnu Battah fil Ibanah aidan bi sanadihi an Ma'mar. Ibnu Battah rahimahullah juga meriwayatkan dengan sanadnya dalam kitab Al-Ibanah dari Ma'mar. Ma'mar bin Rashid qala, Ma'mar berkata, kana Ibnu Tawus jalisan, faja'a rajulun minal mu'tazilah, faja'ala yatakallam. Ini sekarang akan disebutkan contoh-contoh bagaimana sikap salaf dalam merealisasikan ijma'nya itu, dalam menyelisihi dan menjauhi serta memperingatkan ahlul bidah. Kata Ma'mar sekali lagi, kana Ibnu Tawus jalisan. Dulu ketika Ibnu Tawus duduk, datang rajulun minal mu'tazilah, datang seseorang minal mu'tazilah yang berideologi mu'tazilah. Faja'ala yatakallam, kemudian dia berbicara. Qala fa adkhala Ibnu Tawus usbu'aihi fi udhunayhi. Apa yang dilakukan Ibnu Tawus? Beliau kemudian memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam atau ke kedua telinganya. Menutupi kedua telinganya dengan dua jari telunjuknya. Tidak mau mendengarkan perkataan si Mu'tazilah tadi. Wa qala libnihi, bahkan tidak sampai di situ. Ia pun kemudian berkata kepada putranya, ay bunayya, wahai putraku, adkhil usbu'aika fi udhunayka washdud, masukkan dua jari telunjukmu ke kedua telingamu, washdud, tutup rapat kedua telingamu dengannya. Wala tasma' min kalamihi syai'an, jangan sekali-kali engkau mendengar perkataannya. Lihat, ini yang dilakukan oleh Ibnu Tawus ketika datang seseorang yang berideologi Mu'tazilah kemudian berbicara tentang agama. Menutupi kedua telinganya dengan kedua jarinya. Lalu berpesan kepada putranya untuk melakukan hal yang sama. Jangan sekali-kali engkau dengarkan perkataannya. Kenapa? Karena khawatir masuk ke dalam hati, kemudian membuat hati bergantung kepadanya. Maka qala Ma'mar, Ma'mar kemudian memberikan komentar. Kata Ma'mar, ya'ni annal qalba dha'ifun. Ini memberikan sebuah isyarat kepada kita bahwa hati itu lemah. Hati itu lemah. Ibnu Tawus khawatir kalau sampai mendengar perkataan seseorang yang berideologi Mu'tazilah, kemudian perkataannya itu akan masuk dan mempengaruhi hatinya. Padahal ini Ibnu Tawus bukan orang biasa, alim. Kalau seorang alim saja kekhawatirannya seperti ini, maka kita yang jauh tentunya kedudukannya dengan Ibnu Tawus harus lebih hati-hati. Ya. Kalau para salaf saja begitu khawatir hatinya terpengaruh oleh sebuah kebid'ahan dan syubhat, maka kita lebih harus mengkhawatirkan keadaan hati-hati kita. Karena tidak seberapa iman kita, tidak seberapa ilmu yang kita miliki, tidak seberapa ibadah yang kita lakukan, Para salaf, hum a'lam wa ahkam. Mereka lebih berilmu. Mereka lebih kuat ibadahnya. Mereka lebih kuat keimanannya. Namun demikian, tetap mengkhawatirkan kelemahan yang ada pada dirinya. Yaitu soal apa? Hati. Ya. Maka sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, para salaf melakukan proteksi terlebih dahulu, melakukan penjagaan terlebih dahulu. Ini kalau dalam istilah kita, sedia payung sebelum hujan. Ya. Sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau sudah ada payung, ketika hujan, aman. Ya. Para salaf melakukan proteksi terlebih dahulu. Ya. Khawatir. Gak mau ada satu kata yang disampaikan oleh ahlul bidah kemudian masuk ke dalam hatinya. Qala wa qad rawa Ibnu Battah aidan fi kitabihil musyar ilaihi sabiqan. Berikutnya Imam Ibnu Battah juga menyebutkan riwayat lain dalam kitab yang disebutkan barusan tadi, sebuah athar min hadzal qabil yang mirip dengan ini. Fima akhrajahu an Abdul Razzaq. Datang dari Abdul Razzaq. Faqala an nafsihi. Abdul Razzaq berkata tentang dirinya sendiri, menceritakan tentang dirinya sendiri. Qala li Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya wa huwa ahadul mu'tazilah. Dulu, ini menceritakan pengalamannya sendiri ya, Abdul Razzaq. Dulu, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, dia ini seorang tokoh Mu'tazilah. Berbicara kepadaku. Ara, kata Ibrahim, ara al-mu'tazilah ta'indakum kathiran. Saya lihat, golongan atau aliran Mu'tazilah cukup banyak di tengah-tengah kalian. Kata si Ibrahim, tokoh Mu'tazilah. Ini hendak menjebak. Qultu, kemudian kata Abdul Razzaq, na'am, memang benar. Banyak sekali orang-orang yang beraliran Mu'tazilah. Wahum yaz'umuna annaka minhum. Dan mereka pun menganggap bahwa engkau bagian dari aliran Mu'tazilah. Qala, mendengar itu, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya menggunakan strategi lain. Tadinya hendak menjebak. Menjebak barangkali Abdul Razzaq tidak tahu soal aliran apa? Mu'tazilah. Barangkali Abdul Razzaq tidak tahu siapa dirinya. Ternyata Abdul Razzaq tahu kalau dirinya adalah salah satu pentolan Mu'tazilah. Maka kata Ibrahim, afala tadkhul ma'i hadzal hanut hatta ukallimak? Tidakkah sebaiknya kita ngobrol di warung itu, nanti aku cerita sesuatu kepadamu. Dibujuk. Ya. Kalau bahasa sekarang mungkin kita ke rumah makan lah, ngopi-ngopi dulu, nanti kita ngobrol soal ini, soal Mu'tazilah. Qala qultu la. Tetapi apa jawaban Abdul Razzaq? Kata Abdul Razzaq, tidak. Qala lima. Kemudian Ibrahim bertanya, kenapa enggak mau? Qultu, kata Abdul Razzaq, li'anna al-qalba da'if wad-din laysa liman ghalab. Karena hati itu lemah. Sedangkan agama laysa liman ghalab. Bukan diberikan kepada orang yang menang. Ya. Ini jawaban Abdul Razzaq. Urusan agama itu bukan urusan menang dan kalah. Ya. Ini juga salah satu contoh bentuk kehati-hatian para salaf. Dan upaya mereka untuk menyelisihi, menjauhi ahlul bid'ah dan mentahdirnya. Tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang mau diajak bicara oleh ahlul bidah. Dengan cara apapun. Dalam forum-forum resmi, ataupun dalam forum-forum yang tidak resmi. Seperti yang dilakukan oleh Ibrahim bin Muhammad kepada siapa? Abdul Razak. Ayo kita bicara soal ini di rumah makan, di warung, biar nyantai. Ditolak oleh Abdul Razak. Ya. Ini dalam forum yang tidak resmi, apalagi kalau dalam forum yang resmi, seperti misalnya mengadakan dialog interaktif misalnya. Salafiyin dengan firqoh yang lain duduk di sebuah majlis dialog, membicarakan soal apa? Soal manhaj salaf, soal ini, soal itu. Abadan, para salaf tidak ada yang melakukannya. Para salaf tidak ada yang melakukannya. Bukan karena mereka tidak berani untuk melakukannya. Bukan karena mereka tidak mampu untuk melakukannya. Lah. Tetapi cara-cara yang seperti ini tidak diajarkan dalam sunnah. Kebenaran soal agama itu tidak ditentukan dengan kalah dan menang dalam sebuah dialog. Dalam sebuah ruang perdebatan. Gak ada ceritanya para salaf dengan sengaja menyebarkan dakwahnya melalui pintu debat. Debat sana, debat sini. Karena siapapun yang masuk melalui pintu debat, pasti yang dicari adalah kemenangan. Dan berusaha bagaimana bisa menjatuhkan lawan debatnya. Sehingga tidak fair. Apalagi kalau belum apa-apa, salafi diajak dialog, belum apa-apa, judul dialognya adalah membongkar aliran salafi di Indonesia. Jadi kan sudah tidak fair. Belum juga debat sudah ada klaim yang menyesatkan. Nah, mungkin antum pernah mendengar ada debat atau katakanlah dialog yang terjadi antara Abu Qatadah, Abdul Hakim Abdad dengan Persatuan Islam, iya? Betul? Ingat? Ada, pernah, entah di tahun berapa saya lupa. Itu kalau antum tahu, judul dialog atau debatnya kurang lebih seperti apa yang disebutkan oleh saya tadi. Membongkar aliran salafi di Indonesia. Sebelum mereka ngajak debat Abu Qatadah dan Hakim Abdad, maka yang mereka ajak terlebih dahulu untuk debat itu saya. Ketua panitianya langsung telpon. Ini ada utusan dari kami yang datang ke tempat antum membawa surat. Betul. Esokan harinya datang, saya baca suratnya. Ngajak untuk dialog. Ya debat lah. Tapi judulnya sudah tidak fair. Saya jawab bahwa saya tidak bersedia melakukannya. Karena belum apa-apa ini sudah berat sebelah. Akhirnya mereka kemudian menghubungi Abu Qatadah. Hakim Abdad diterima debat tersebut. Diterima. Kemudian mereka mengajukan syarat. Apa syaratnya? Aneh syaratnya. Kata Abu Qatadah, kami akan terima undangan ini dengan catatan Ustadz Abu Hamzah tidak ikut di dalamnya. Tahu bahwa undangan debat itu sebelum sampai kepadanya, sampai dulu ke saya. Orang sallallahu alaihi wasallam akhirnya terjadilah dialog atau debat tersebut. Hasilnya mereka tetap di atas ideologinya, bahkan cenderung menjelek-jelekan Salafi. Kita harus tahu bahwa yang mereka cari dalam sebuah perdebatan itu bukan kebenaran dan tidak akan pernah nyambung. Yang mereka cari hanyalah kemenangan, karena dengan kemenangan itu mereka yakin bahwa merekalah yang ada di atas kebenaran. Ini triknya mereka. Dan pintu perdebatan ini sekarang dijadikan sebagai alasan kuat oleh mereka. Lihat bagaimana tidak gentlenya orang-orang salafi. Diajak debat kapur. Ini senjata ampuh untuk menyudutkan, mendiskreditkan salafiyin ahlu sunnah wal jamaah. Mereka hanya bisa berkuar-kuar di belakang. Ketika diajak dialog, diajak duduk bersama, diajak debat, kabur. Ikhwan fillah rahimakumullah, persoalannya bukan berani atau tidak berani. Menyebarkan kebenaran tidak dengan cara yang seperti itu. Itu. Dan para salaf mewanti-wanti untuk kita agar menghindari pintu debat. Apalagi mendebatkan sesuatu yang sudah jelas kebenarannya. Apalagi yang mau didebatkan. Satu sisi mereka mengakui bahwa salaf memang benar. Tapi di sisi lain masih terus mendebatkan. Mendialogkan sesuatu yang sudah jelas kebenarannya. Percuma. Buang-buang waktu saja. Yang mesti kita lakukan adalah menyampaikan kebenaran, diterima walhamdulillah, tidak selesai. Kita sudah melakukan kewajiban kita, sampai di situ. Tidak perlu bagi kita untuk memaksakan kebenaran ini sampai kepada mereka, meskipun dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Tidak perlu seperti itu. Hidayah biadillah, hidayah ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lihat di sini bagaimana Imam Abdul Razak mengatakan wad-dinu laisa liman ghalab. Kebenaran dalam beragama, dalam ideologi, dalam pemikiran itu laisa liman ghalab, bukan bagi seseorang yang mampu mengalahkan orang lain dalam sebuah perdebatan, dalam sebuah dialog, dalam sebuah pembicaraan. Tidak ditentukan oleh itu. Nah, qala wa akhraja Ibnu Battah aidan bi sanadihi an Sa'id ibn Amir qala haddathana Sallam bin Abi Muti' anna rajulan min ashabil ahwa qala li Ayyub As-Sikhtiyani ya Aba Bakrin as'aluka an kalimatin qala Ayyub wa ja'ala yushiru bi usbu'ihi wala nisfa kalimah. Ibnu Battah kembali mengeluarkan sebuah riwayat dengan sanad yang dari Sa'id bin Amir. Kata Sa'id bin Amir, telah menceritakan kepada kami Sallam bin Abi Muti bahwa dulu ada seorang laki-laki dari kalangan Ahlul Ahwa berkata kepada Ayyub As-Sikhtiyani, wahai Abu Bakar, Abu Bakar kunyah Ayyub As-Sikhtiyani, wahai Abu Bakar, as'aluka an kalimatin, aku hendak bertanya kepadamu tentang satu kata. Qala Ayyub wa ja'ala yusiru bi usbu'ihi wala nisfa kalimah. Ayyub menjawab sambil mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, wala nisfa kalimah, setengah kalimat pun tidak. Wala nisfa kalimah, setengah kalimat pun tidak. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa laki-laki itu berkata kepada Ayyub bahwa aku akan menyampaikan sesuatu kepadamu. Namun Ayyub menjawab, tidak perlu. Kemudian disebutkan bahwa Orang-orang mengatakan yang akan disampaikan, bagaimana kalau yang akan disampaikan yaitu Al-Quran dan Al-Hadis? Ayub tetap mengatakan tidak. Dan beliau mengatakan, aku khawatir kalau apa yang disampaikannya itu mengandung syubhat kemudian masuk ke dalam hati. Fahakadha kana as-salafu rahmatullah ta'ala alaihim ajma'in ya'zafuna 'anil istima' ila al-mubtadi'ah. Demikianlah para salaf, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Ya'zafuna 'anil istima' ila al-mubtadi'ah. Mereka semua berpaling dari mendengarkan kata-kata yang dilontarkan oleh mubtadi', ahlul bidah. Bal wa yahdharuna min dzalika, bahkan yang ada mereka justru cenderung waspada dari hal tersebut. Li alla yalija fil qalbi syai'un min bid'ihim, agar jangan sampai ada yang masuk ke dalam hatinya sesuatu dari kebid'ahannya. Fatahsul 'inda idzin al halakah, sehingga ketika itu terjadilah kebinasaan. Ya. Ini sekali lagi bentuk kehati-hatian para salaf. Sampai sejauh ini. Ya. Sampai sejauh ini. Maka sangat patut bagi kita untuk mengikuti jalannya para salaf dalam mengamalkan agama ini. Wahiran wa batin. Lahir dan batin. Ya. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan sore hari ini. Semoga bermanfaat.